dalam kebimbangan dan mencari bayang di jalan lantaran kasih telah menghilang meninggalkan denai jasa salam. Sadang arek bana bagang gamantangan sungguh ndak disangku Tuhan nan kuasa memisahkan kita salamunyo. Tangan sungguh ndak disangku Tuhan nan kuasa memisahkan kita salamunyo. Janji ndak kau mencari ganti.